Ditanyakan kepada Syekh Arafat, apakah ucapan Syekh Ubaid al-Jabiri tentang Syekh al-Imam itu yaqtadi tark, meninggalkan majlisnya, meninggalkan mengambil ilmu daripadanya? Ya, taqtadi dhalik. Ya, memang demikian. Menjawab. Walaupun mungkin sementara, tapi dengar ucapan para ulama. Hati-hati. Kalau dikatakan mubtada' dhal illa an yatu, masih kurang. Subhanallah. Dari semua. Naam.